senja kita taburkan bintang di angkasa. Cepatlah panggil kawan-kawan segera, nikmati malam akhir pekan. Hangatnya kopi atau alkohol pun tak apa, temani gelisah kita. Tak sabar untuk menyambut hari esok, kebanggaan kita berlaga. Terbayang saat tiba waktunya nanti, kita melepaskan tumpukan energi. PSS dan semua omong kosong ini, bagiku rumah kedua yang sempurna. Di malam ini kita kembali bermimpi dan nyalakan api. Sedihmu segera berlalu dan malammu penuh dengan rindu. Di malam ini kita kembali bernyanyi untuk pujaan hati. Nyanyian kemenangan inilah kebanggaan PSS Sleman untuk selamanya. Tiba waktunya nanti, kita melepaskan tumpukan energi. PSS dan semua omong kosong ini, bagiku rumah kedua yang sempurna. Di malam ini kita kembali bermimpi dan nyalakan api. Kau dan aku bergurau, tertawa liar menuju akan ku sampaikan tentang kita di masa yang akan datang. Bangga bersama di barisan menuju indahnya pelabuhan. Bangga berjalan bergenggam tangan menuju alam panjang bersamamu. Bangga bersama di barisan menuju indahnya pelabuhan. Bangga berjalan bergenggam tangan menuju alam panjang bersamamu kawan. Mengenangmu panjang berkilo-kilo jauhnya sampai ke putaran. Gelap malam terjadi, terang pun berseri. Turun kaki berpijak di bumi yang berbeda. Semangat yang berlipat, suara semakin kuat. Tak ada yang berbeda, walau jauh berkelana. Tak sabar, berjumpa di kursi belakang melontar. Dan sesumbar nada, sembarang tajam matamu memandang. Poin tiga yang akan kita bawa pulang. Mari kita rayakan hari kita bertanda. Penembus cakrawala, bawa pulang senyuman. Sang penjelajah kota dari tanah sempana, pengawal kebanggaan kapan dan di mana saja. Kami tak kunun satu senyuman di senja tak cerita roman cintaku dengannya. Dengan raut bahagia cerah gembira, ini ku menyapa. Kulihatnya berjalan di selah kerumunan, melintas sorot kemarau dengan tatapan tajam. Oh, di sudut kota, di bawah lampu yang menyala, tampak jelas raut wajah yang berbeda. Mungkinkah kau kecewa, atau kau kurang bercanda? Ada apa denganmu hari ini, kawan? Beban berat yang kami terus menghantui, terus-terus di pundakmu. Bangunlah kawan, terjang halang melintang. Aku rindu kau, terbang ke awan. Bangkitlah kawan, jalan besar di depan. Bangunlah kawan, terjang halang melintang. takkan menyerah, keras menahan gelombang, melewati rintangan yang menghadang. Kuatkan jiwa, bersamamu ku berjalan. Super Elja, yakinlah tetap melangkah. Menyerah, keras menahan gelombang, melewati rintangan yang menghadang. Kuatkan jiwa, bersamamu ku berjalan. Super Elja, yakinlah tetap melangkah. Kebanggaan, tetap kebanggaan. Things fall down, seems like we have to back down. Stay as long as the time of your life. We are one till the end. Someday we'll be high, reaching up the big blue sky. Keep the faith till the end, our time will pass. Someday we'll be high, reaching up the big blue sky. Keep the faith till the end, our time will pass. Sometimes we've got many things fall down. Seems like we have to back down. Stand your ground as long as the time of your life. No one can stop us, we don't care. Someday we'll be high, reaching up the big blue sky. Keep the faith till the end, our time will come. We'll be high, reaching up the big blue sky. Keep the faith till the end, our time will come. Reaching up the big blue sky. Keep the faith